Baik. Nah, sekarang kita masuk. Ya. Al-asma'ul mabniyat. Isim-isim yang mabni. Sekarang kita pelajari isim-isim yang mabni. Jadi kalau kemarin yang kita pelajari apa? Isim mu'rab. Sebagaimana yang telah dijelaskan dulu bahwa isim terbagi menjadi dua. Ada isim yang mu'rab dan itu terbagi menjadi tiga, ya kan? Isim marfu, apa lagi ikhwan? Mansub dan majrur. Nah, adapun jenis yang kedua, ada isim yang mabni. Apa itu mabni? Lawan dari mu'rab. Dia tidak pernah berubah. Ya. Jadi kalau antum ingat mabni, ingatlah ahlus sunnah yang istiqamah di atas sunnah. Ini tidak akan berubah. Ya. Nah, isim-isim yang mabni itu ada beberapa. Yang pertama, isim ismud dhamir. Dhamir semuanya mabni. Apa itu? Hah? Hah? Kok kayak ada yang ngomong? Siapa yang ngomong? Oh. Ismud dhamir. Yang dimaksud dengan dhamir adalah kata ganti. Ya. Yang dimaksud dengan dhamir adalah kata ganti. Misalnya ana. Nama ana Askari. Kata gantinya apa bahasa Indonesianya? Hah? Orang pertama. Saya. Kalau banyak kami. Katong. Iya. Hah? Kalau orang kedua? Orang kedua ya, Ki. Di depan kita. Satu orang, kamu. Kalau banyak, hah? Kalian atau? Hah? Kamong, ya. Kamong, hah? Nah, kalau orang ketiga apa? Hah? Dia. Antua. Naam. Sahih. Nah, kalau banyak mereka. Nah, itu namanya apa? Kata ganti. Di dalam bahasa Arab juga ada kata ganti. Jadi enggak perlu sebut nama, tapi sebut kata gantinya misalnya. Kalau orang pertama apa dalam bahasa Arab? Ana. Kalau banyak nahnu. Ya kan? Ini antum harus hafal ini. Yang masih lambat ini tolong di hafal dengan baik. Kalau orang kedua anta. Orang kedua apa ya, Mujahid? Anta. Kalau jamak orang kedua itu satu orang, kalau jamak banyak. Hei, ya Mujahid, senang sebut hiya. Haya ini Mujahid. Nah, orang kedua. Kalau dua orang, antuma. Kalau banyak, antum. Hah? Kalau orang ketiga, hayaki. Orang ketiga, syahr, huwa. Kalau dua orang, huma. Kalau banyak, hum. Ya, siapa yang masih belum lancar ini? Angkat tangan. Hah? Naam, diperlancar ya, akhi. Catat itu. Ada mana sepedal? Orang pertama gua ini untuk mudah jama, nah, itu antum harus hafal ya. ana nahnu anta antum antum anti antum antunna huwa huma hum hiya huma hunna. Itu semua adalah mabni. Jadi semua kata ganti pasti mabni. Dhamir semua mabni. Naam. Yang kedua, ismul isyarah. Isim isyarah, menunjukkan isyarat. Naam, misalnya hadza. Hadza, mana hadza ikhwan? Ini, ya. Naam. Tayyib, kita sebutkan dulu di atas, kelupaan tadi. Huwa. Kita sudah menyebutkan bahwa mabni itu punya berapa tanda? Hah? Mabni punya berapa tanda ya, kawan? Kalau mu'rab, kemarin kita sudah jelaskan, tandanya ada berapa? Empat. Rafa, apa lagi? Nasab, apa lagi? Hah? Khafad, jazm. Kalau mabni ada berapa? Hah? Ada berapa? Ada empat juga. Ada mabni ala sukun. Ya. Mabni yang diakhiri dengan sukun. Namanya apa? Mabni ala sukun. Ya. Jadi tanda-tanda mabni ada empat. Satu apa? Hah? Dhamma dulu. Empat. Sukun. Ya. Dikatakan mabni ala dhamma, mabni ala fathah, mabni ala kasrah, mabni ala sukun. Dari mana dilihat? Dilihat dari akhirnya. Mabni ala dhamma misalnya apa ya, kawan? Hah? Anta. Mabni ala kasrah? Anti. Mabni ala sukun? Antum. Apa lagi? Tambah. Fathah. Hah? Hiya. Apa lagi? Kalau antuma apa? Sukun. Ya. Diakhiri dengan alif. Kalau kasrah? Hah? Hadihi. Apa lagi? Ya. Nah, coba yang pertama itu. Huwa mabni ala mabni ala al-fathhi. Coba digilir. Anta mabni? Mabni al-fathah. Ana? Baca mabni. Nahnu? Antum? Anti? Hiya? Hiya alal fathah san. Nah, sekarang ismul isyarah. Isim isyarah. Ya, menunjukkan isyarat. Ini, itu, sana. Itu kan isim isyarah. Seperti hadza. Apa makna hadza ikhwan? Ini untuk mudzakkar yang dekat dan satu mufrad. Hadzani untuk yang dekat. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ya. Haula'i untuk yang jamak, mereka ini. Hadhihi untuk yang muannas, yang dekat ini. Hatani untuk yang muannas. Tapi menunjukkan berapa? Dua. Haula'i sama. Jadi haula'i itu bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Nah, sekarang isyarat yang jauh. Dzalika. Ya kan? Dzalika. Paham? Dzalika. Dzanika. Untuk berapa itu, ikhwan? Dua, ya. Ulaika, isyarat yang jauh untuk yang banyak. Tilka, Isyarat yang jauh tapi untuk muannas. Untuk muannas. Tanika. Apa? Muannas berapa? Dua. Ulaika. Muannas. Ya, jadi ulaika bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Naam, paham tuh, ikhwan? Baik. Nah, sekarang hadza. Ah, giliran siapa ini? Mabni. Mabni ala sukun. Hadzani. Hah? Ah. Mabni alal kasra. Ahsan. Haulai. Mabni al kasra. Hadihi. Hatani. Mabni al kasra. Haulai. Salman. Zalika. Zanika. Ulaika. Tilka. Ahmad. Tanika. Apa fathah? Ulaika. Naam. Fahimtum ya akhwan? Baik, ini antum perlancar dulu isim isyarah dan dhamir. Kemudian isim mausul yang ketiga. Isim mausul yang biasa kalau diartikan yang, ya, penyambung, ya kan? Misalnya alladhi. Alladhi untuk yang mudzakkar satu. Alladhani untuk yang mudzakkar berapa? Dua. Alladhina berapa? Jamak untuk yang mudzakkar. Allati untuk yang muannats satu. Allatani muannats dua. Allati untuk yang jamak muannats. Allati atau allai dua. Boleh mengatakan allati, boleh juga mengatakan allai. Jadi isim mausul semuanya mabni. Naam. Alladhi mabni ala ha syahr ala sukun. Alladhani belakang. Alal kasra. Adi alladhina. Ha? Alladhina. Mabni ala ala al-fathah. Allati. Ha. Jangan dikuasai semua. Allati. Ah, kena penyakitnya si Adi itu. Coba lihat allati. Masa mabni al-kasra itu? Ala sukun, ya-nya terakhir kan. Allatani, ha. Kasra. Allati. Belakang, belakang siapa itu? Belakang Butoni siapa itu? Ah, Serami, ha. Allati. Apa ini ala sukun? Allai, belakang. Bayazid. Mabni ala sukun. Yang keempat, ismul istifham. Isim yang menunjukkan pertanyaan. Misalnya, mam. Mama namanya, ikhwan? Siapa? Mabni ala mada? Ala sukun. Kaifa, mama na kaifa? Hah? Bagaimana? Kam? Berapa? Mata? Kapan? Aina? Namya Musa, kaifa? Namya Mujahid, kam? Mabni ala sukun. Nah, Pak Mul, mata? Ala sukun. Aina? Belakang. Syafiq. Alal fathah. Naam. Yang kelima, ismu syarat. Isim yang menunjukkan syarat. Ya, kalau bahasa Indonesia, jika, sekiranya, jikalau, gitu. Seandainya, kayak-kayak begitu. Nah, misalnya, man. Apa artinya man di sini? Bukan siapa, kalau siapa pertanyaan. Hah? Barang siapa? Barang siapa yang menemukan ya, kitab ini, maka baginya. Nah, itu kan syarat, iya kan? Baginya apa? Mendapatkan hadiah ini. Kalau tidak dia temukan, ya tidak dapat. Nah, itu syarat. Man artinya apa? Barang siapa. Jangan diartikan siapa. Barang siapa. Ya, jadi beda antara man di atas dengan man di bawah. Man yang menunjukkan pertanyaan dengan man yang menunjukkan syarat. Nanti beda. Amalannya juga lain. Ma. Mana ma? Ya. Hah? Apa saja ya, atau apapun. Naam. Mabni ala sukun. Mata. Mata. Apa artinya mata ya Mujahid? Mata. Mata, mata. Hah? Mata. Naam. Hah? Apa artinya di sini ya kawan? Kapan saja, kapan pun. Ya. Mahma. Bagaimanapun. Ya. Ya. Ya. Bagaimanapun. Mabni ala. Mahma apa? Ala sukun. Taib ini ya kawan. Antum afal. Ilahuna subhanakallah.